Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 95. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab kedua, lanjutan dari sebelumnya. Sebagian salaf atau orang terdahulu mengatakan tentang menutupkan keterlanjuran teman-teman. Setan itu suka melemparkan kepada saudaramu seperti perbuatan ini, sehingga kamu menyingkirkannya dan memutuskan hubungan dengan dia. Maka apakah yang kamu jaga daripada kesayangan musuhmu? Dan ini karena mencerai-beraikan di antara teman-teman yang dikasihi adalah setengah dari yang disukai setan. Sebagaimana mengerjakan perbuatan maksiat adalah sebagian daripada kesenangan setan. Apabila telah berhasil bagi setan, salah satu dari kedua maksudnya itu, maka tiada siogialah ditambahkan kepadanya maksud yang kedua. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh Nabi SAW mengenai orang yang memaki seseorang yang telah berbuat perbuatan keji. Karena ia bersabda, jauhkanlah dari sikap yang demikian. Beliau melarang dari tindakan yang demikian dan bersabda, janganlah kamu menjadi penolong setan terhadap saudaramu. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah. Dengan ini semua nyatalah perbedaan antara terus-terusan dan permulaan. Karena bercampur baur dengan orang-orang fasik adalah ditakuti, dan pisah memisahkan diri dengan teman-teman dan saudara-saudara juga ditakuti. Dan tidaklah orang yang selamat daripada pertentangan dengan orang lain, seperti orang yang tidak selamat, dan pada permulaannya ia telah selamat. Kami berpendapat bahwa menyingkirkan al-muhajaroh dan menjauhkan diri atau at-taba'ud adalah lebih utama. Dan pada terusnya persahabatan itu terjadilah pertentangan antara keduanya. Maka adalah menyempurnakan hak persaudaraan itu lebih utama. Dan ini semua adalah mengenai tergelincirnya dalam agamanya. Adapun tergelincirnya dalam hak teman dengan sesuatu yang mengharuskan keliaran hati, maka tiada terdapat perbedaan pendapat lagi. Bahwa yang lebih utama ialah memaafkan dan menanggung akibatnya. Bahkan semua yang mungkin ditempatkan pada segi yang baik dan digambarkan permulaan kemaafan padanya, yang dekat atau yang jauh adalah wajib demi hak persaudaraan. Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa siogialah engkau mencari dalil bagi keterlanjuran temanmu 70 kemaafan. Kalau hatimu tidak menerimanya, maka kembalikanlah makian itu kepada dirimu sendiri. Maka engkau mengatakan kepada hatimu, alangkah kesatnya engkau. Temanmu meminta maaf kepadamu 70 kemaafan. Engkau tidak mau menerimanya. Engkaulah yang berbuat hal yang memalukan, bukan temanmu. Kalau ternyata di mana teman itu tidak menerima perbaikan, maka siogialah engkau tidak memarahinya kalau engkau sanggup yang demikian. Tetapi yang demikian itu tidak mungkin. Imam Az-Zafi'i radhiyallahu anhu berkata, orang yang dibuat marah, lalu ia tidak marah, maka dia itu keledai. Dan orang yang dibuat rela, lalu tidak rela, maka dia itu setan. Maka janganlah kamu itu keledai atau setan. Carilah keridhaan hatimu dengan dirimu sendiri sebagai ganti dari temanmu. Jagalah daripadanya kamu menjadi setan jikalau kamu tidak suka menerimanya. Al-Ahmaf berkata, hak teman ialah bahwa engkau tanggung daripadanya tiga perkara, kedzaliman marah, kedzaliman kemasyhuran, dan kedzaliman salah. Dan yang lain berkata pula, jadilah aku sekali-kali mencaci seseorang, karena jikalau aku dicaci oleh orang mulia, maka aku adalah orang yang lebih berhak mengampunkannya. Atau aku dicaci oleh orang jahat, maka tidaklah aku jadikan kehormatanku suatu maksud baginya. Kemudian ia membuat contoh dan bermada, aku maafkan perkataan buruk dari orang mulia sebagai simpanan padanya. Aku berpaling dari makian orang tercela sebagai pemuliaan kepadanya. Dan ada lagi yang bermada, ambilkanlah dari temanmu yang bersih, tinggalkanlah yang kotor padanya. Umur itu adalah pendek daripada caci mencaci teman kepada yang lain. Manakala temanmu meminta maaf kepadamu, berdusta iya atau benar, maka terimalah permintaan maafnya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diminta temannya padanya kemaafan, lalu tiada menerimanya permintaan kemaafan itu, maka atasnya seperti dosa orang yang mengambil cukai. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Abu Dawud dari Jaudan. Dan Nabi SAW bersabda, orang mukmin itu lekas marah dan lekas rela memaafkan. Nabi SAW tiada menyifatkan orang mukmin itu dengan tidak marah. Dan begitu pula Allah Ta'ala berfirman, Balkadiminal ghaidho. Dan yang sanggup menahan marahnya. Surat Ali Imran ayat 134. Dan tidak dikatakan, dan yang tiada mempunyai kemarahan. Ini adalah menurut kebiasaan, tidaklah berkesedihan kepada melukakan hati orang. Lalu ia tiada merasa sedih, tapi berkesudahan kepada bersabar dan sanggup menanggungnya. Dan sebagaimana rasa kepedihan dengan luka adalah kehendak dari sifat tubuh, maka rasa kepedihan dengan sebab-sebab kemarahan adalah sifat hati, dan tidak mungkin mencabutnya. Tetapi mungkin mengekanginya, menahannya, dan berbuat kebalikan dari yang dikehendakinya. Karena kemarahan itu menghendaki kesembuhan, kedendaman, dan pembalasan yang setimpal. Dan meninggalkan perbuatan menurut yang dikehendaki oleh kemarahan itu adalah mungkin. Seorang penyair bermada, tidaklah engkau akan kekal berteman dengan orang yang tiada engkau kumpulkan. Perihalnya yang berserak-serakan, manakah orang yang selalu dalam kebersihan? Abu Sulaiman Ad-Darani berkata kepada Ahmad bin Abdul Huwari, apabila engkau bersaudara dengan seseorang pada zaman ini, maka janganlah dia engkau cacikan terhadap apa yang tiada engkau sukai. Karena sesungguhnya engkau tiada akan aman daripada melihat dalam jawaban engkau apa yang lebih buruk dari yang pertama. Maka berkata Ahmad bin Abdul Huwari, lalu aku coba, maka aku dapat seperti yang demikian itu. Setengah mereka berkata, sabar di atas yang menyakitkan dari teman adalah lebih baik daripada mencacinya. Dan mencaci adalah lebih baik daripada memutuskan silaturahim. Dan memutuskan silaturahim adalah lebih baik daripada berperang tanding. Dan seyogialah bahwa tidak bersangatan pada kemarahan itu ketika berperang tanding. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, mudah-mudahan Allah nanti mengadakan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang sekarang menjadi musuh kamu. Surat Al-Bahanah ayat 7. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah temanmu dengan tidak berlebih-lebihan. Mungkin ia pada suatu hari menjadi orang kemarahanmu, dan marahilah orang yang menjadi kemarahanmu dengan tidak berlebih-lebihan. Mungkin ia pada suatu hari menjadi temanmu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah kecintaanmu itu memberatkan dan kemarahanmu itu membinasakan. Yaitu bahwa engkau menyukai kerusakan temanmu serta kebinasaan engkau. Hak ke-6. Doa untuk teman pada masa hidupnya dan sesudah matinya dengan apa yang disukainya bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya dan semua yang berhubungan dengan dia. Maka engkau berdoa bagi teman sebagaimana engkau berdoa bagi dirimu sendiri. Dan janganlah kamu membeda-bedakan di antara dirimu sendiri dan temanmu. Karena doamu baginya pada hakikatnya adalah doamu bagi dirimu sendiri. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila berdoa seseorang bagi saudaranya di belakang atau tidak di hadapan saudaranya itu, niscaya malaikat berkata, dan bagimu seperti yang demikian juga. Diriwayatkan Muslim dari Abi Darda. Dan pada kata-kata yang lain, dari hadis berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, dengan engkau aku mulai, wahai hambaku. Dan pada satu hadis tersebut juga, diterima bagi seseorang mengenai saudaranya, apa yang tidak diterima baginya mengenai dirinya sendiri. Dan pada satu hadis tersebut, doa seseorang bagi saudaranya di belakang saudaranya itu tiada akan tertolak. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Darda. Dan Abi Darda berkata, sesungguhnya aku berdoa bagi 70 orang dari saudara-saudaraku dalam sujudku. Aku sebutkan nama mereka semuanya. Muhammad bin Yusuf Al-Asfahani berkata, manakala seperti teman yang baik itu, keluargamu membagi-bagikan pusaka yang kamu tinggalkan, bersenang-senang dengan apa yang kamu tinggalkan, dan dia atau teman baik, seorang diri dengan kesedihanmu, mementingkan dengan apa yang kamu datangkan dan apa yang kamu jadikan kepadanya. Ia berdoa bagimu dalam kegelapan malam, dan engkau tiada dapat, dan engkau berada di bawah lapisan bumi. Dan seakan-akan teman baik itu mengikuti malaikat. Karena tersebut pada hadis, apabila meninggallah hamba, lalu manusia bertanya, apakah yang ditinggalkan? Maka malaikat bertanya, apakah yang dibawanya? Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Para malaikat itu senang dengan orang tersebut, dengan apa yang dibawanya. Mereka bertanya tentang dia dan merasa sayang kepadanya. Ada yang mengatakan, barang siapa sampai kepadanya berita kematian saudaranya, lalu ia memohonkan rahmat dan ampun kepadanya, niscaya dituliskan baginya, seolah-olah ia mengunjungi jenazahnya dan bersolat padanya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, mait dalam kuburan adalah seumpama orang karam yang bergantung pada tiap-tiap sesuatu. Mayit itu menunggu doa dari anaknya atau bapaknya atau saudaranya atau keluarganya. dan sesungguhnya masuk ke dalam kubur orang-orang mati. Doa orang dari orang-orang hidup dari nur seperti bukit. Dan setengah salaf berkata, doa bagi orang-orang mati adalah seperti hadiah bagi orang-orang hidup. Maka masuklah malaikat kepada orang mati itu dan beserta sebuah palang dari nur yang di atasnya sehelai sapu tangan dari nur. Lalu malaikat itu berkata, inilah hadiah bagimu dari saudaramu si Anu, dari keluargamu si Anu. Salaf tadi berkata seterusnya, maka senanglah mayit itu dengan yang demikian, sebagaimana senangnya orang hidup dengan mendapat hadiah. Hak ketujuh, kesetiaan dan keikhlasan. Arti kesetiaan atau al-wafa ialah tetap berkasih kasihan dan terus-menerus sampai kepada mati bersama teman. Dan sesudah teman itu meninggal, kesetiaan tadi bersama anak-anak dan teman-temannya. Sesungguhnya kecintaan itu dimaksudkan untuk akhirat. Maka jikalau terputus sebelum mati, niscaya binasalah perbuatan dan lenyaplah usaha. Dan karena itulah Nabi SAW bersabda, tentulah tentang 7 orang yang dilindungi Allah dalam naungannya. Dan 2 orang yang berkasih kasihan fillah pada jalan Allah. Keduanya berkumpul untuk yang demikian dan berpisah terhadap yang demikian. Setengah mereka berkata, sedikitnya kesetiaan sesudah meninggal adalah lebih baik daripada banyaknya pada masa hidup. Karena itulah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan seorang wanita tua yang datang kepadanya. Lalu beliau ditanyakan tentang hal itu. Maka beliau menjawab, sesungguhnya wanita tua tersebut telah datang kepada kami sewaktu Khadijah masih hidup. Dan sesungguhnya kemuliaan masa itu adalah setengah dari agama. Diriwayatkan Al-Hakim dari Aisyah. Setengah dari kesetiaan kepada teman ialah menjaga semua teman, keluarga, dan orang-orang yang berhubungan dengan teman. Dan menjaga mereka itu semuanya adalah lebih membekas dalam hati teman daripada menjaga teman itu sendiri. Karena kesenangannya dengan mencari yang tidak ada dari orang yang berhubungan dengan dia adalah lebih banyak. Karena tidaklah menunjukkan kepada kuatnya kasih sayang dan cinta, kecuali dengan melampaui keduanya itu dari yang dicintai, kepada semua orang yang berhubungan dengan dia. Sehingga anjing yang berada di pintu rumahnya, seyogyalah dibedakan dalam hati dari anjing-anjing yang lain. Manakala terputus kesetiaan dengan kekalnya kecintaan, niscaya gembiralah setan dengan demikian. Sesungguhnya setan tiada dengki terhadap 2 orang yang tolong-menolong di atas kebajikan, sebagaimana dengkinya terhadap 2 orang yang bersaudara pada jalan Allah dan berkasih kasihan padanya. Maka setan itu sesungguhnya berusaha benar-benar untuk merusakkan perhubungan di antara keduanya. Allah Ta'ala berfirman, artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menyebarkan perselisihan di antara mereka. Surat Al-Isra ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, menerangkan tentang Yusuf. Min ba'di an najja was-syaitanu baini wa baina ikhrati. Sesungguhnya setan memecah belah antara aku dengan saudara-saudaraku. Surat Yusuf ayat 100. Ada yang mengatakan bahwa tiada bersaudara dua orang vila, lalu terjadilah perceraian di antara keduanya, kecuali disebabkan dosa yang dikerjakan oleh salah seorang daripada keduanya. Bisir berkata, apabila teledorlah hamba pada mentaati Allah, niscaya ditarik oleh Allah orang yang berzina hati dengan dia. Yang demikian, karena sesungguhnya teman-teman itu adalah yang memberi penghiburan dalam kesusahan dan pertolongan pada agama. Karena itulah, Ibnu Mubarak berkata, yang paling mengenakkan dari segala sesuatu itu, ialah duduk-duduk dengan teman dan berbalik kepada rasa mencukupi. Kesayangan yang kekal, ialah yang ada pada jalan Allah atau villa, dan pada yang ada karena sesuatu maksud, akan hilang dengan hilangnya maksud tersebut. Setengah daripada buah kesayangan villa, ialah tidak ada kesayangan itu beserta kedengkian pada agama dan dunia. Bagaimanakah ia mendengkinya dengan semuanya itu adalah bagi temannya, maka kepadanya kembali faedahnya. Dan dengan hal yang tersebut itu, disifatkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang berkasih kasihan villa atau pada jalan Allah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Artinya, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau yang berpindah itu, bahkan mereka mengutamakan kawannya lebih dari dirinya sendiri. Surat Al-Hasyr ayat 9. Dan ada kalanya keinginan itu ialah dengki. Dan sebagian dari kesetiaan ialah tiada berubah keadaannya tentang merendahkan diri bersama temannya meskipun kedudukannya telah meninggi, wilayahnya telah meluas, dan kemegahannya telah membesar. Maka meninggikan diri terhadap teman-teman disebabkan hal ifal yang terjadi membaru itu adalah tercela. Berkata seorang penyair, sesungguhnya orang-orang mulia, apabila telah kaya raya, mereka teringat kepada orang yang berpautan jiwa dalam gubuk kasar yang penuh derita. Setengah salaf mewasiatkan kepada anaknya, lalu berkata, wahai anakku, janganlah engkau berteman dengan manusia kecuali orang, apabila engkau memerlukan kepadanya, niscaya ia mendekati engkau. Jikalau engkau tidak memerlukan kepadanya, niscaya ia tidak mengharap kepada engkau. Jikalau meninggi kedudukannya, niscaya ia tidak meninggi terhadap engkau. Setengah ahli hikmah atau hukumah berkata, apabila temanmu memegang ke suatu wilayah, lalu tetap setengah kesayangannya kepadamu, maka itu adalah banyak. Diceritakan oleh Ar-Rabi bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu an mengadakan persaudaraan dengan seorang laki-laki di Baghdad. Kemudian saudaranya itu memegang wilayah As-Saibain. Lalu berubahlah sikapnya terhadap beliau dari yang sudah-sudah. Maka As-Syafi'i menulis kepada teman itu beberapa kuntum syair ini. Pergilah, kesayangan kepadamu dari hatiku. Telah bercerai lepas untuk selama-lamanya. Tetapi bukanlah cerai yang tidak boleh kembali lagi. Kalau engkau kembali, maka itu adalah talak satu. Dan kekalah kesayanganmu bagi tinggal dua. Kalau engkau tidak mau kembali, aku genapkan yang satu itu dengan satu lagi. maka engkau tertalak dua dalam dua haid. Dan yang ketiga, pasti datang kepadamu daripadaku, sehingga tak mencukupi lagi bagimu wilayah As-Saibain itu. Ketahuilah kiranya bahwa tidaklah dari kesetiaan bersesuaian dengan teman tentang sesuatu yang menyalahi kebenaran dalam hal yang berhubungan dengan agama. Tetapi termasuk kesetiaan ialah bersalahan bagi yang demikian itu. Kata As-Safi'i radhiyallahu an, mengadakan persaudaraan dengan Muhammad bin Abdul Hakam, ia mendekatkannya, merangkulkannya, dan mengatakan, tidaklah yang mendudukkan aku di Mesir selain dia. Maka sakitlah Muhammad itu. Lalu dikunjungi oleh Safi'i radhiyallahu an, seraya beliau bermada, telah sakitlah teman, maka aku mengunjunginya. Lalu sakitlah aku dari penjagaanku padanya, dan datanglah teman mengunjungi aku. Lalu sembuhlah aku demi memandangnya. Manusia menyangka karena benarnya kasih sayang di antara keduanya, bahwa As-Safi'i akan menyerahkan urusan halqahnya atau tempat beliau mengajar kepada Muhammad bin Abdul Hakam setelah beliau wafat. Maka orang bertanya kepada As-Safi'i dalam sakitnya, di mana beliau radhiyallahu anhu wafat dalam sakit itu? Dengan siapakah kami duduk sesudahmu, wahai Abu Abdillah? Panggilan kepada Imam As-Safi'i radhiyallahu anhu. Muhammad bin Abdul Hakam memandang pada As-Safi'i radhiyallahu anhu, di mana ia duduk di samping kepalanya. Kemudian beliau menunjukkan dia. Lalu As-Safi'i berkata, Subhanallah, adakah diragukan mengenai ini, Abu Ya'qub al-Bu'aiti? Maka hancur lemuklah hati Muhammad bin Abdul Hakam karenanya. Dan para sahabat As-Safi'i tertarik pada al-Bu'aiti, sedang Muhammad bin Abdul Hakam telah membawa dari Imam As-Safi'i mazhabnya seluruhnya. Tetapi al-Bu'aiti adalah lebih utama dan lebih dekat pada zuhud dan wara', maka As-Safi'i radhiyallahu an menasihatkan kepada Allah, menasihatkan karena Allah, karena kaum muslimin, dan karena meninggalkan berminyak-minyak air, dan tidak mengutamakan kerelaan makhluk dari kerelaan Allah Ta'ala. Setelah As-Safi'i meninggal, lalu Muhammad bin Abdul Hakam berbalik dari mazhab As-Safi'i dan kembali kepada mazhab bapaknya, dan mempelajari kitab-kitab Malik radhiyallahu an. Dan ia termasuk sebagian dari sahabat-sahabat Malik radhiyallahu an yang terbesar. Al-Bu'aiti mengutamakan zuhud dan tidak suka kemegahan. Dan tidak menarik hatinya berkumpul dan duduk di halqah. Ia sibuk beribadah dan menyusun kitab Al-Umm yang disebut-sebut sekarang karangan Ar-Rabi bin Sulaiman yang terkenal yang demikian. Sesungguhnya kitab Al-Umm itu disusun oleh Al-Bu'aiti, tetapi beliau tidak menyebutkan namanya padanya dan tidak menyandarkan kepada diri sendiri. Lalu Ar-Rabi menambahkan pada Al-Umm, membuat dan menyiarkan Al-Umm itu pada orang banyak. Dan yang dimaksud, bahwa kesetiaan dengan kasih sayang sebagian dari kesempurnaannya, ialah nasihat karena Allah. Berkata Al-Ahnaf, persaudaraan itu adalah mutiara yang halus. Kalau tidak engkau menjaganya, niscaya mendatangkan beberapa bahaya. Maka jagalah dengan menahan kemarahan, sehingga engkau meminta maaf pada orang yang berbuat zalim kepada engkau. Dan dengan kerelaan, sehingga engkau tidak berbanyak keutamaan dari dirimu dan keteledoran dari saudaramu.